hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari. Padamkan saja asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu, pergi bila saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus kini yang kau tahu. Aku menginginkanmu, tapi takkan ku paksakan, dan ku pasti. Caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya, menarilah bersamaku dengan bintang-bintang. Sambutlah diriku untuk memelukmu. Aku ingin kau menjadi milikku, entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk meminta. Bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati, wah, dari hati. Saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku. Teskan lara merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu. Bawa serta dirimu, dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah. Kenangkan batin jiwamu, kenangkan cinta seperti dulu. Saat bersama tak ada keraguan.

ku sendiri di sini. Ditemani sang bayu yang lembut belerangku, daun-daun seakan ku terpaku. Rasakan kehampaan yang ada di diri ini. Ku teringat masa lalu bersamamu di setiap waktu. Bisa berharap, maafkan. habis waktu malammu. Thank you. semakin kau jauh. Dan hari-hari nanti semakin ku rindu. Di mana kau kini berada, ku ingin bertemu, ingin kembali, dan tak akan lagi dewasa. Mana masa di alam rindu. Oh, mana masa kejauhanku, mana kayaku, hanya lembaran baru yang tak pernah kau kisahkan. Kau takkan kembali, pernah kembali, kembali. Hari-hari kini semakin kau jauh, dan hari-hari nanti semakin ku rindu. Di mana kau kini berada, ku ingin bertemu, ingin kembali, dan tak akan lagi dewasa. Mana masa kejauhan, hilang di telan. Kau takkan kembali, kembali. Tak pernah kembali, kembali. Kembali, kembali, tak pernah kembali, kembali. Thank you.

Yang menang.